yang akan mengangkat tema fikih pendidikan anak melerai pertikaian antar anak. Untuk Anda yang akan mengajukan pertanyaan, nanti Anda dapat mengirim melalui line WhatsApp di nomor 0811-282-3344. Baik, segera kita simak kajian ini. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اكتفى أما بعد. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang fikih pendidikan anak. Kali ini kita memasuki serial nomor 187. Mengangkat tema melerai pertikaian antar anak. Bagi yang punya anak lebih dari satu, saya pikir pernah mengalami suasana di mana kakak adik bertengkar. Betul? Antar anak laki-laki dengan laki-laki atau anak perempuan dengan perempuan? Hah? Bisa dua-duanya. Atau anak laki-laki dengan anak perempuan? Bisa juga. Ya. Kenapa saya nanya? Karena anak saya semuanya laki-laki. Jadi saya pikir pertengkaran itu hanya anak laki-laki dengan laki-laki. Ternyata anak perempuan dengan perempuan juga mungkin ya. Mungkin. Dan laki-laki dengan perempuan mungkin? Mungkin. Sering atau jarang? Sering. Intensitas pertengkaran itu kadang-kadang sering. Bahkan ada sebagian orang tua mengatakan tiada hari tanpa pertengkaran. Tukaran baik. Apa yang terjadi, saking seringnya terjadi pertengkaran itu, akhirnya ada sebagian orang tua, ada sebagian orang tua yang menganggap lawislah, wajar. Dianggap itu adalah sesuatu yang wajar, sesuatu yang biasa. Masalahnya apa? Masalahnya kemudian itu dibiarkan. Pertengkaran itu diapain? Dibiarkan. Apakah membiarkan pertikaian, pertengkaran, bahkan kadang-kadang perkelahian fisik? Ya. Sing siji nyekel sapu, sing siji nyekel pel. Apakah membiarkan pertengkaran itu dibenarkan dalam agama kita? Jawabannya tidak. Tidak dibenarkan. Kenapa Ustaz? Karena ketika kejadian seperti itu terjadi di zaman Nabi SAW, oleh Nabi SAW dibiarkan atau dilerai? Dilerai. Suri teladan kita adalah siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, emang di zaman Rasul ada pertengkaran antar anak? Ada atau tidak? Ada. Jadi bocah ya pada baik. Ya, namanya anak ya sama saja. Mau di zaman dulu, mau di zaman sekarang. Terjadi pertengkaran itu. Namun yang membedakan adalah bagaimana Nabi SAW menyikapinya. Saya bawakan salah satu contoh pertengkaran yang terjadi di antara anak-anak di zaman Nabi SAW. Kisah ini dituturkan oleh seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Jabir. Sinten? Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Beliau bercerita. Pada suatu hari ada dua bocah bertengkar. pertengkaran antar anak kecil, bocah. Si A sama si B. Si A ini dari golongan muhajirin. Dan si B dari golongan ansor. Apa bedanya bu, muhajirin sama ansor? Apa bedanya pak? Pendatang sama penduduk lokal. Yang pendatang yang mana? Muhajirin. Yang lokal yang mana? Ansor. Jadi antara anak penduduk lokal dengan anak penduduk pendatang terjadi pertengkaran. Akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi si A. Kemudian dia berteriak, ya lal muhajirin. Kira-kira terjemahnya, woi, orang-orang muhajirin. Apa maksudnya dia berteriak, woi, orang-orang muhajirin? Apa maksudnya? Pengin bantuan. Dia ingin melibatkan golongannya untuk ikut dalam pertengkaran itu. Si B gak mau kalah. Maka dia pun juga berteriak, ya lal ansar, woi orang-orang ansar. Dia juga ingin melibatkan siapa? Golongannya. Wah, ini berarti pertengkarannya melebar atau tidak? Bakal melebar. Awalnya cuma dua orang, ini akan melibatkan orang banyak. Dan ini bahaya. Harusnya masalah itu dipersempit apa diperluas? Harusnya masalah dipersempit. Nah, ini bocah pengen memperluas masalahnya. Maka begitu mendengar seruan-seruan itu dan suaranya kedengaran oleh Nabi SAW, nampaknya saat itu Nabi lagi di rumah. Makanya hadisnya kemudian berbunyi fa kharaja, maka kemudian Rasulullah SAW keluar. Bisa jadi keluar dari masjid, bisa jadi keluar dari apa? Rumah. Begitu Nabi SAW melihat ada yang tidak wajar, masing-masing memprovokasi dalam tanda kutip golongannya untuk ikut terlibat dalam pertengkaran ini, maka Nabi SAW pun menjawab, maka Nabi SAW keluar rumah dan beliau bersabda, mahadha, apa-apaan ini? Mengapa ada slogan-slogan jahiliyah yang kembali disuarakan? Slogan-slogan apa bu? Jahiliyah. Padahal kalau kita perhatikan, apa yang diucapkan oleh bocah dua itu? Yang diucapkan, woi orang-orang muhajirin, woi orang-orang ansor. Pertanyaan saya, istilah muhajirin sama ansor ini istilah yang dibenarkan dalam agama kita atau tidak? Istilah ini loh, muhajirin sama ansor, istilah yang dibenarkan dalam agama atau tidak? Dibenarkan, dalam Al-Quran ada. Bahkan ada pujian terhadap golongan muhajirin, ada pujian terhadap golongan sinten? Ansor. Dalam hadis Nabi SAW ada. Kenapa Nabi SAW kemudian mengatakan ini slogan jahiliyah? Karena kalimat tadi diucapkan dalam rangka untuk memprovokasi. Supaya terjadi pertengkaran antar dua golongan. Wah, ini bahaya. Wong Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berusaha sekuat tenaga agar terjadi kerukunan. Agar terjadi apa? Kerukunan. Antar siapa? Antar kaum muslimin. Kok bisa-bisanya ada orang berusaha untuk membuat keruh suasana? Sehingga Nabi SAW gak mau tinggal diam. Padahal dua istilah ini istilah yang syar'i. Muhajirin istilah syar'i, Ansor juga istilah syar'i. Tapi ketika istilah syar'i ini disalahgunakan, maka Nabi SAW gak tinggal diam. Wah, apalagi kalau Rasulullah SAW menyaksikan apa yang terjadi di zaman ini. Ada enggak muslim sama muslim bertengkar? Bukan hanya bertengkar, sampai apa? Bunuh-bunuhan. Gara-gara apa? Gara-gara yang satu bajunya biru, yang satu bajunya oranye. Beda klub sepak bola. Cuma gara-gara beda klub sepak bola. Bunuh-bunuhan. Kalau yang sekarang lagi rame gara-gara apa? Gara-gara pilpres. Ya. Sama-sama orang Islam. Fitnah-fitnahan. Ya. Saling mengejek, saling menjatuhkan. Na'udzubillahi min dzalik. Maka Nabi SAW enggak tinggal diam. Beliau kemudian bersuara. Kenapa slogan-slogan jahiliyah kembali dimunculkan? Nah, ketika Nabi SAW bersabda seperti itu, maka kemudian para sahabat pun menjelaskan kepada beliau SAW duduk permasalahannya. Menjelaskan duduk permasalahannya. Kata Rasul kata para sahabat, tidak demikian wahai Rasul. Jadi ceritanya seperti ini. Tadi ini ada dua bocah yang bertengkar. Lalu bocah yang pertama mukul nun sewu pantatnya bocah yang kedua. Jadi kalau ini perlu dipahami ya, adat istiadat masing-masing daerah. Jadi kalau di daerah kita Indonesia mukul pantat biasa atau tidak biasa? Biasa. Biasa. Tapi kalau di kalangan orang Arab, wah, itu bisa kiamat dalam tanda kutip. Wah, itu bisa pertumpahan darah. Jadi beda kan? Jenengan harus tahu adat istiadat, kebiasaan masing-masing wilayah. Ada istilah lain lubuk. Lain lubuk. Lain ikannya. Lain ladang. Lain belalang. Lain lubuk, lain ikan, lain ladang, lain belalang. Masing-masing daerah itu beda-beda. Maka hati-hati, pahami. Nah, gara-gara si A ini mukul pantatnya si B, wah rame, jadi tambah panas. Maka kemudian begitu Rasul SAW dengar cerita tadi, Nabi SAW mengatakan, lah bas, ya sudahlah kalau kayak gitu. Pokoknya, kata Nabi SAW, kaidahnya adalah, kalau kita melihat ada kezoliman terjadi, maka sikap kita adalah bantu yang zolim dan bantu yang dizolimi. Loh, suruh bantu siapa? Yang zolim sama bantu yang dizolimi. Yang aneh yang mana? Bantu yang zolim atau bantu yang dizolimi? Yang aneh itu bantu yang zolim loh. Gimana kok yang zolim kok malah dibantu? Kata Nabi SAW, bantulah si zolim dengan mencegah dan menghalanginya. Jadi kalau ada orang berbuat zolim, bantu. Cara bantunya gimana? Nasehati, dicegah, dihalangi. Itu maksud Nabi SAW. Dan yang dizolimi, bantulah dia dengan menolongnya. Hadis riwayat Muslim. Jadi hadis yang tadi kita dengarkan itu menunjukkan bahwa Nabi SAW saat melihat ada pertikaian, ada pertengkaran, ada perkelahian antar anak, Nabi membiarkan atau melerai? Melerai. Baik, ini kesimpulannya. Caranya gimana, Ustaz? Kalau ada pertengkaran itu, apa langkah-langkah praktis yang mesti kita lakukan saat menghadapi kondisi seperti itu? Di hadapan jenengan ada berapa langkah? Ada berapa langkah? Ada 4. Kita mulai dari yang pertama. Langkah yang pertama adalah emosi orang tua jangan terpancing. Ini nomor 1. Jadi sebelum bagaimana cara melerainya, maka juru lerainya, siapa juru lerainya? Bapak atau ibu tidak boleh terpancing. Tidak boleh nopo? Terpancing. Kenapa Ustaz? Kalau bapak ibunya terpancing, nanti dia jadi bagian masalah, bukan solusi masalah. Maka sepanik apapun, ya, si jiwisnya kalau kudi, astaghfirullah. Ya. Yang satu sudah megang golok, yang satu megang apalagi, jangan panik. Ya. Jenengan kaget, oke, okay, no problem kaget. Tapi kalau panik, wah nanti bahaya nanti. Nanti Anda akan menjadi bagian dari masalah itu. Ustaz, tapi kan kadang-kadang emosi kita memuncak. Ya. Ngelihat anak kita dipukuli sama saudaranya. Gimana Ustaz? Kalau kita mau terpancing kemarahannya, maka satu, ucapkan ta'awud. Apa itu Bu ta'awud? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Kenapa Ustaz kok ta'awud? Karena marah itu dari setan. Marah yang seperti itu dari setan. Maka cepat-cepat minta perlindungan kepada Allah dari godaan setan, supaya setannya menjauh dan pergi. Satu. Jadi kalau mau marah, ucapkan apa tadi Bu? Ta'awud. Yang kedua, kata para ahli pendidikan, lakukanlah relaksasi pernafasan. Napa? Relaksasi pernafasan. Apa itu Ustaz relaksasi pernafasan? Relaksasi pernafasan itulah tarik nafas dalam-dalam. Pripun. Terus ditahan. Terus ditahan. Tahan di mana Ustaz? Ya di paru-paru. Berapa lama Ustaz? 4 hitungan aja. 1, 2, 3, 4. Terus keluarkan perlahan-lahan. Jadi keluarkannya juga perlahan-lahan, tarik napasnya juga nopo? Perlahan-lahan. Tarik napas lahan-lahan, keluarkan lahan-lahan. Apa yang terjadi kalau kita lakukan itu berkali-kali? Yang terjadi tubuh kita akan kendor. Dan suasana hati kita akan lebih relax. Nah kalau sudah tubuh kendor, suasana hati relax, maka otak akan mudah untuk berpikir. Bisa tahu praktek, Bu? Bu, sudah tahu, sudah pernah praktek atau belum? Belum. Wis, nembe. Ustaz ini bermanfaat hanya menghadapi pertengkaran dengan menghadapi pertengkaran antar anak atau juga bermanfaat ketika padu karo bojone. Bisa. Jadi bapak-bapak ini kalau lagi marah sama ibunya ya, selain ta'awud jangan lupa apa tadi? Relaksasi pernafasan. Ya. Ibu-ibu juga sama. Ya, ibu-ibu juga sama. Dah, ini langkah yang pertama. Emosi jangan sampai apa? Terpancing. Yang kedua, jangan berpihak. Jangan apa? Berpihak. Sebelum memahami duduk permasalahan. Jangan berpihak sebelum apa? Memahami duduk permasalahan. Duduk permasalahan siapa, Bu? Ya masalahnya apa gitu. Duduk permasalahan, kok berdiri permasalahan. Duduk permasalahan itu masalahnya apa sih gitu. Jadi jangan berpihak sebelum paham masalah, kira-kira seperti itu. Kenapa ini perlu kita tekankan? Karena kebiasaan sebagian orang tua, kalau kakak adik bertengkar, mesti sing disalahkan siapa? Mama sih. Bokayune, kakaknya, yang mesti itu yang disalahkan. Dan yang dibela mesti siapa? Adik. Benar apa salah? Enggak benar. Enggak benar. Kenapa Ustaz kok enggak benar? Karena kenyataannya enggak mesti seperti itu. Coba sekarang kakak marah sama adiknya, bertengkar. Kakak disalahkan, adik dibela. Padahal mungkin atau tidak yang salah si adik. Sangat mungkin. Contoh nih ya. Kakak lagi garap PR. Kakak lagi napa? Garap PR. Tahu-tahu adiknya datang iseng. Adiknya datang napa? Iseng. Menggoda kakaknya. Kakak yang lagi fokus garap PR, waktunya mepet, digoda sama adiknya. Apa yang terjadi? Marah. Marah, entah nyubit, entah apa, adiknya nangis. Nah, yang bikin masalah pertama kali siapa? Adik. Kok kakak yang disalahkan? Ini kalau terjadi berkali-kali, bisa muncul perasaan dendam. Siapa yang dendam? Kakak. Padahal ketika terjadi pertikaian, itu selalu biasanya ada sebabnya. Dan kalau kita klasifikasikan ya, pertengkaran antara kakak dengan adik itu ada 4 kemungkinan. Ada berapa? 4 kemungkinan. Kemungkinan pertama, kakak salah. Adik benar. Kemungkinan yang kedua apa? Kakak benar, adik salah. Oke. Kemungkinan ketiga apa? Kakak salah, adik salah. Kemungkinan keempat. Hah? Kakak benar, adik benar. Ada berapa kemungkinan, Bu? Kita ulangi ya. Kemungkinan pertama apa? Kakak salah, adik benar. Kemungkinan kedua? Kakaknya benar, adiknya salah. Kemungkinan ketiga? Dua-duanya salah. Kemungkinan keempat? Dua-duanya benar. Pertanyaannya, kemungkinan keempat ini masuk akal enggak? Masuk akal enggak? Wong sama-sama benar kok bisa bertikai? Mungkin? Mungkin. Kenapa mungkin, Ustaz? Karena salah paham. Kakaknya benar, adiknya benar. Tapi gara-gara salah paham, akhirnya terjadilah pertikaian. Lah taunya Ustaz, ini benar, ini salah. Ya kita harus mendalami duduk permasalahannya. Caranya gimana Ustaz? Caranya ketika kita menyaksikan ada pertengkaran antara kakak dengan adik, beri kesempatan yang sama kepada siapa? Kepada dua-duanya untuk bercerita. Beri kesempatan yang sama kepada dua-duanya untuk nopo? Bercerita. Kalau kakak dikasih 10 menit, adik juga dikasih napa? 10 menit. Enggak boleh berat sebelah. Nah, kalau dikasih kesempatan dua-duanya untuk bicara, kira-kira apa yang terjadi? Pasti masing-masing akan membela diri dan menyalahkan lawannya. Si kakak menyalahkan adik, si adik menyalahkan kakak. Lalu terus gimana Ustaz? Oh, enggak apa-apa. No problem. Yang penting jenengan itu menyimak ceritanya sampai selesai. Kemudian jenengan mendengarkan cerita itu dengan kepala nopo dingin. Kalau jenengan nyimak sampai selesai, kepala dingin, insya Allah akan ketahuan siapa yang benar, siapa yang salah. Kalau sudah ketahuan, maka jenengan bisa menyalahkan yang salah dan membenarkan yang benar. Dah, ini yang keberapa? Yang kedua. Yang ketiga, redakan dengan pengalihan. Apa yang ketiga? Redakan dengan pengalihan. Kalau lagi bertengkar itu tensinya naik apa turun? Naik atau turun? Naik. Hipertensi gue. Maka salah satu cara yang sangat bagus adalah alihkan fokus mereka dari pertengkaran. Caranya gimana Ustaz? Caranya datangkan kegiatan yang berbeda. Sekarang kegiatannya apa? Sekarang kegiatannya apa? Bertengkar. Mereka lagi berkegiatan bertengkar. Maka alihkan itu, bikin agenda dan kegiatan baru yang berbeda dengan pertengkaran. Apa itu agendanya? Terserah jenengan. Contoh misalnya jenengan ajak apa? Keluar rumah jalan-jalan. Itu kan agenda yang berbeda dengan pertengkaran. Apalagi Ustadz ajak mereka untuk beli jajan. Apalagi Ustadz ajak mereka untuk apa? Mancing. Ajak mereka, pokoknya cari kegiatan yang lain. Atau jenengan ujuk-ujuk cerita. Wah, ini bermanfaat banget buat anak kecil terutama ya. Ya, biasanya kalau anak kecil lagi tantrum. Apa bu tantrum? Ngamuk, Gus lah. Apa? Ngamuk. Itu kalau kita ceritain. Ujuk-ujuk kita cerita. Dan tema ceritanya itu gak ada hubungannya sama pertengkaran. Itu tiba-tiba anak itu bisa diem. Cep. Langsung dengerin. Langsung apa? Dengerin. Dan ini bermanfaat banget untuk menurunkan tensi emosi. Dah, ini yang keberapa? Yang ketiga. Yang terakhir. Ini yang paling penting. Ya, yang keempat adalah nasehati. Kapan? Saat itu. Kapan nasehatinya? Bu, ketika suasana sudah kondusif. Kenapa Ustaz nunggu kondusif? Karena nasihat itu biasanya kalau disampaikan pada suasana yang tidak kondusif, biasanya nasihat itu akan mental. Bapak-bapak, jenengan pernah enggak nasihati istri? Ora dirungokaken, pernah? Sering. Iya bu. Kenapa coba? Kenapa kira-kira? Waktunya tidak pas. Tenang bu, takbela bu. Waktunya gak pas. Maka kalau lagi marah-marahnya, anak ini lagi emosi, lagi memuncak, itu jenengan nasihat juga biasanya orang melebu. Gak masuk biasanya. Terus gimana Ustaz? Tunggu suasana mood. Mood siapa Bu? Bu, mood apa? Bom? Bombong. Kapan itu? Ya kita lihat aja suasananya lagi panas atau sudah dingin. Biasanya kalau sudah dialihkan, sudah pada-pada nyekel es krim, ya itu biasanya sudah mulai nopo, mulai dingin. Dan tidak harus saat itu, bisa aja nanti, tidak apa-apa. Atau besok pun tidak apa-apa. Yang penting harus ada nasihat. Nah, ketika suasana lagi dingin, sudah nyaman, sudah ceria, kita sampaikan nasihat. Kita jelaskan, nak, bertengkar antar saudara itu jelek banget. Apalagi sama-sama muslim. Harusnya muslim itu akur atau bertengkar? Akur. Wong kita ini diumpamakan seperti oleh Nabi SAW seperti satu napa? Satu tubuh, satu jasad. Jenengan pernah ngelihat tangan kanan sama tangan kiri bertengkar? Pernah? Tidak pernah. Yang ada adalah ketika tangan kiri terkilir, tangan kanan mijeti, berusaha untuk menghibur. Ya. Kita ini satu tubuh. Antar muslim yang bukan saudara kandung saja, itu kata Nabi satu tubuh. Apalagi muslim yang saudara kandung. Jelek banget bertengkar antar saudara, apalagi sesama muslim. Kemudian sampaikan kepada anak pesan Nabi SAW. Antar kakak adik, antar yang tua dengan yang muda, apa adabnya? Yang tua harus menyayangi yang muda. Yang muda harus menghormati yang tua. Berarti kakak harus menyayangi adik, adik harus menghormati kakak. Sampaikan itu kepada anak kita. Nak, le, nduk. Rasulullah SAW itu pernah ngendika, "Laisa minna man lam yarham shaghirana wa yuwaqqir kabirana." Bukan termasuk golonganku orang yang tidak menyayangi yang lebih muda dan tidak menghormati yang lebih tua. Hadis riwayat Tirmidzi dan dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani. Sampai di sini pengajian kita hari ini. Silakan kalau ada pertanyaan bisa disampaikan. Baik Ustaz, terima kasih jazakumullah khairan atas materi yang disampaikan. Kami bacakan beberapa pertanyaan yang telah masuk. Pertanyaan pertama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan Ustaz izin bertanya, bagaimana cara atau solusi untuk merubah anak yang suka membuli agar tidak membuli lagi Ustaz? Jazakumullahu khairan. Pertama, ketika anak itu suasana hatinya sedang nyaman, ajak dia untuk berbincang. Salah satu poin penting yang perlu disampaikan kepada anak itu adalah kenapa. Kenapa dia suka apa? Membuli. Alasannya apa? Dia kalau suasana hatinya lagi nyaman, dia akan cerita. Kenapa? Ya. Dia akan cerita misalnya seneng. Ya. Ngelihat ada anak nangis gitu. Seneng lihat ada anak sedih. Oh, berarti ini karena dia mencari hiburan. Hiburannya dengan cara membuli. Dah, ketemu sebabnya. Kemudian kalau sudah ketemu sebabnya, coba bangkitkan empatinya. Bangkitkan apa? Empatinya. Caranya gimana Ustadz membangkitkan empati? Caranya adalah tanya sama dia, kalau kamu di posisi anak yang dibuli, gimana perasaanmu? Ya, kamu lagi sedih terus diketawain sama orang, gimana perasaan? Kalau dia masih normal, dia akan mengatakan, "Wah, saya sedih, Masa lagi sedih terus diketawain, ya tambah apa? Sedih. Ya begitulah kira-kira perasaan temanmu. Apa iya? Apa begitu? Dia mungkin belum tahu. Ya, dia mungkin belum tahu. Ini yang kedua. Yang ketiga baru bawakan dalil-dalil yang tadi saya sampaikan. Adab yang diajarkan oleh Rasul SAW kepada sesama muslim. Bagaimana seorang muslim bagaikan satu tubuh dengan muslim yang lain. Bagaimana yang tua menyayangi yang muda, yang muda menghormati yang tua. Bawakan itu. Sambil didoakan. Ya, sambil didoakan mudah-mudahan perilaku buruk itu bisa hilang. Yang terakhir, Anda gali anak itu. Kenapa dia melakukan hal tersebut? Saya pikir kalau enggak ada yang dicontoh kayaknya susah. Terjadi itu kayaknya susah, enggak masuk di akal. Bisa jadi dia melakukan itu karena nyontoh orang tuanya yang juga ternyata suka nopo membuli, atau nyontoh temannya, atau nyontoh tontonan yang dia tonton. Ya sekarang kan banyak itu di YouTube ya, cuplikan-cuplikan apa, prank, bully, dan yang semisal dengan itu untuk lucu-lucuan atau untuk yang lainnya. Dia nonton itu, akhirnya dia terpengaruh dan pengen melakukan hal yang serupa. Nah kalau ketemu seperti itu, maka perbaiki. Anda, kalau dia nyontoh Anda sebagai orang tua, maka Anda harus perbaiki. Nyontoh teman, maka katakan kepada anak bahwa apa yang dilakukan temannya itu enggak baik. Enggak semua yang dilakukan teman itu baik dan bisa dicontoh. Kalau dia ngelihat tontonan, maka tontonannya yang harus dibatasi. Dan difilter. Ya. Pertanyaan terakhir. Baik, terima kasih jazakallahu khairan. Satu pertanyaan terakhir. Afwan Ustaz, bagaimana cara anak mendamaikan atau melerai orang tua yang bertengkar di depan anak? Wah. Sementara anak sudah mengaji, sudah dewasa dan berusaha netral kesalahannya di siapa. Namun jika dinasihati salah satu pihak, justru anaknya yang disalahkan Ustaz. Berarti kita perlu bikin pengajian judulnya melerai pertikaian antar orang tua. Caranya mirip sebenarnya, langkah-langkahnya mirip. Ya. Mirip. Cuman bedanya kalau ini kan kita bawakan berapa langkah? 4. Tinggal diganti aja. Emosi anak jangan terpancing. Kemudian yang kedua, anak jangan berpihak. Yang ketiga, redakan dengan apa? Pengalihan. Ya, cuman bedanya bukan, ayo Pak beli es krim. Ya bukan dengan kayak gitu. Ya, dengan cara yang lain. Ya. Kemudian nasihati saat kondusif. Sama, cuman bedanya nanti nasihatnya mungkin kepada ayah sendiri, kepada ibu sendiri. Dan tentunya ketika anak menasihati orang tuanya, dan ini sangat diperbolehkan dalam agama kita, tentunya dia harus tahu cara mengemasnya. Jadi jangan sampai dia itu mengemas nasihat kepada orang tuanya seperti nasihat kepada anak kecil. Tidak boleh. Karena bagaimanapun orang tua dia merasa lebih senior, lebih banyak makan asam garam, lebih banyak pengalamannya. Kalau anak menasihati orang tuanya seperti menasihati anak kecil, ya biasanya akan ditolak. Maka tentu ada caranya. Ya, bisa dengan buku, bisa dengan cuplikan video, bisa dengan diskusi, ya. Macam-macam cara, atau bisa minta tolong orang yang dihormati oleh ayah dan ibu untuk menasehati, ustadzkah atau tokoh masyarakatkah, ya bisa, atau saudara yang lebih senior. Ya. Jadi harus pintar-pintar mencari cara supaya